بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الإخوة والأخوات في الله، pada hari ini kajian siokiannya diampu oleh Ustaz Wahib Ahmad Wahib hafizahullah. Berhubung beliau masih dalam keadaan safar, saya akan menggantikan beliau. Dan materi yang kita akan ketengahkan pada pagi hari ini adalah lanjutan daripada pembahasan kitab Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalimut Tayyib. Pada kesempatan yang lampau, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini menjelaskan tentang tiga tanda kebahagiaan, keberuntungan. Dan orang akan senantiasa berada dalam keadaan-keadaan yang menyenangkannya, yang wajib dia syukuri. Terkadang datang kepadanya keadaan-keadaan yang membuat dia susah, hatinya sedih, hidupnya tak nyaman, yang wajib dia sabari. Kadang-kadang dia tergelincir dalam dosa, yang wajib dia berlepas diri daripadanya, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Tuhan dalam keadaan senang yang kita sembah. Dia juga Tuhan dalam keadaan susah yang datang mendera yang kita tetap sembah. Dan dia adalah Tuhan tatkala kita berdosa. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai Tuhan yang dalam segala keadaan, dalam keadaan suka dan duka, maka dialah yang akan mendapatkan jaminan keselamatan daripada Allah Jalla wa'ala. Allah akan jaga, Allah akan pelihara hamba tersebut. Dan orang semacam inilah yang tidak akan mungkin dapat dikuasai syaitan. Ya, kata beliau, "Falam yaj'al li'aduwihi sultanan 'ala ibadil mu'minin." Allah tidak berikan jalan peluang bagi syaitan untuk menguasai orang seperti ini, hamba-hamba Allah yang beriman. فَإِنَّهُ فِي حَرْزِهِ وَكَلَاءَتِهِ. Sesungguhnya orang semacam ini senantiasa dalam pemeliharaan Allah, penjagaannya. وَحِفْذِهِ وَتَحْتَ كَانَ فِيهِ. Ya, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sesekali, kata beliau, وَإِنِ اغْتَالَ عَدُوهُ أَحَدَهُمْ. Andai kata sesekali mereka dapat benteng mereka jebol, dimasuki musuh mereka itu syaitan. Kama yaqtalul lissur rajulal ghafil, sebagaimana pencuri kadang-kadang berhasil mencuri tatkala orang sedang lalai. Fahadha la budda minhu, kata Al-Qayyim, ini adalah keadaan yang tak mungkin tidak pasti harus dilewati. Kadang-kadang ada masanya kita lalai dan lengah. Ya, li'annal abda qad buliya bil ghaflah, karena memang hamba Allah uji dengan kelengahan. Siapa di antara kita yang tak pernah berdosa? Tak ada. Wa syahwah, hamba diuji Allah dengan syahwat yang terkadang tidak dia dapat kendalikan dalam suatu waktu. Wal ghadab, manusia diuji Allah dengan emosi, kemarahan. Tiga perkara inilah karakter manusia. Ya, dalam kondisi tiga hal inilah syaitan mampu sedikit mengambil bagian daripada ketaatannya, mengganggunya. Ya, wa dukhulu 'al-'abdi min hadhil abwabith thalathah. Dari tiga pintu inilah syaitan bisa mampu mengalahkan kita. Pintu pertama namanya adalah pintu kelalaian. Pintu kedua namanya pintu syahwat. Pintu ketiga namanya pintu emosi, kemarahan. Ya, kalaulah syaitan itu mendapati kita sedang lalai, lengah, dia masuk. Mengucirkan kita. Dalam kondisi marah yang bersangatan, dia masuk mengucirkan kita. Dalam kondisi syahwat yang meluap-luap, dia masuk mengucirkan kita. Walau ihtarazal abdu mahtaraz, sehebat apapun hamba berupaya menjaga bentengnya tak jebol dari gangguan syaitan, fala budda lahu min ghaflah, Kata Ibnu Qayyim, pasti datang suatu masa, datang padanya masa kelalaian tersebut. Sehebat apapun dia jaga hartanya, dan sekali lupa, lalai. Ya. Semua dia buat untuk menjaga hartanya. Suatu ketika dia lalai, ketiduran, tinggal kunci, diambil orang mobilnya. Contoh. Ya. Pasang segala macam alarm apapun juga, suatu masa dia lalai. Ya, fala budda lahu min ghafla. Demikian juga lah kita hamba. Ya, harus mau tak mau kadang lalai datang. Karena kita bukan malaikat yang stabil. Malaikat stabil iman mereka. Ya. Kita bukan malaikat. Wala budda lahu min syahwah. Pasti kita punya tendensi syahwat. Wala budda lahu min ghadab. Pasti terkadang kemarahan datang kepada kita. Jazakallahu khairan. Ini kesenangan dunia nih, datang kepada saya minuman. Alhamdulillah. Yang harus kita syukuri. Jadi inilah tiga keadaan. Sehebat apapun iman seseorang, tergincir dalam tiga hal ini. Ketika itulah syaitan dapat mengambil bagian daripada ketaatannya. Berkata Ibnu Qayyim, waqad kana Adamu abul bashar. Lihatlah Adam, bapak nenek moyang kita. Min ahlamil khalqi. Dialah makhluk yang paling lembut, wa arjahuhum aqlan, yang paling sempurna akalnya, wa athbatahum, yang paling kokoh. Bayangkan, Adam diciptakan Allah dengan dua tangannya, langsung, tanpa perantara. Ya, biasanya di dunia itu ada ketika produksi-produksi diproduk, ya, barang tertentu, apapun namanya, ada kepala kodinya. Apa namanya? Kepala kodi. Ini paling paten. Begitulah kira-kira Adam, tentu lebih sempurna. Dialah kepala kodi manusia, dan dia nenek moyang manusia, akalnya sempurna, tingginya pun sempurna. Tinggi kita ini tak sempurna. Ya, 60 hasta tinggi Adam, berkurang. Sempurna. Nanti kalau setiap hamba Allah dimasukkan ke surga, dikembalikan kepada tinggi yang sempurna. 60 hasta tinggi. Manallah. Seperti pohon kelapa yang tinggi-tinggi di kampung-kampung itu, itulah Adam. Maka tak usah heran kok dulu ada makhluk besar-besar. Ya. Mungkin saja benar. Ya. Intinya, wa ma'a hadza falam yazal bihi aduullah hatta awqa'ahu fi ma awqa'ahu fi. Masih terus musuh Allah iblis menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan kawannya lengah lalai. Ketika nampaknya lengah lalai, dia gelincirkan ayah kita Adam alaihissalam. Ya. Inilah dari mana datangnya syaitan. Daripada syahwat Adam alaihissalam. Daripada kelalaiannya. Lengah dia. Apa syahwatnya? Ingin menguasai surga selama-lamanya. Syahwat, ambisi. Dari situ masuklah iblis. Kata iblis, hal adulluka ala syajaril khuldi wa mulkin la yabla. Adam, Allah alam, kita enggak tahu bagaimana dia bisik kepada Adam. Yang jelas sampai kepada Adam bisikan iblis, maukah engkau kutunjukkan ada pohon, kalau kau makan buahnya kekal kau selama-lamanya. Kata Adam, tentu, karena nikmatnya surga, dia pun mau kekal di sana. Lalai dia daripada perintah Allah, wala taqraba hadhi syajar, jangan dekati. Lupa Adam, lalai. Ya. Dalam kondisi lalai, syahwat yang berlebihan, emosi yang tak terkendali, ya, dari situlah masuk syaitan. Dan kita pun dari situ pula masuk syaitan. Menggoda kita, mengganggu kita. Ya, sehingga kadang-kadang kita malas, tak mau lagi ngaji. Sakit. Kenapa? Sakit malas. Subhanallah. Dengan petunjuk Allah jua, akhirnya kita berusaha mengobati diri kita lagi. Dikit-dikit, kembali lagi semangat. belajar, rajin. Itu hal yang wajar sesekali. Yang tak wajar, hilang terus tenggelam. Tak muncul-muncul lagi. Ini yang musibah. Fama dhannu ya bifarashatil hilmi wa man aqluhu fi janbi aqli abihi kataflatin fi bahrin. Bagaimana pula dibandingkan dengan kita ini bagaikan kupu-kupu yang tak ada makna. Ya, secuil kita ini bandingkan ayah kita Adam alaihissalam. Ya. Karena yang namanya kupu-kupu itu atau binatang-binatang serangga seperti ini, laron dan semacamnya, tampak kebodohannya. Ada api membakarnya, dia dekat. Lihatlah, kita jarang dapat suasana seperti itu karena kita enggak di kampung. Kalau di kampung, kita ngisi kajian masjid, saya pernah ngisi kajian di mana? Suatu tempat, lipat kain namanya. Terbuka pintu masjid, hidup lampu, masuk binatang banyak. Ya, penuh semuanya. Padahal dia akan terbakar. Itulah namanya farasyah. Begitulah kita. Subhanallah. Ya. Bagaimana kita mau dibandingkan? Kita ini bagaikan farasyah, laron-laron dibandingkan dengan ayah kita Adam yang sempurna. Tentu lebih parah kita. Subhanallah. Ya, dibandingkan dengan orang yang akalnya ya begitu sempurna bagaikan samudra, itulah akal Adam. Kita ini bagaikan ludah yang diludahkan dalam samudra yang luas, ludah itulah akal kita. Subhanallah. Walakin aduwullah la yakhlusu ilal mu'mini illa ghailatan ala ghirratin wa ghaflatin. Tetapi musuh Allah yang namanya iblis ini tak akan mungkin menguasai kita kecuali dalam kondisi kita lalai lengah. Karena pintu kita jaga selalu. Ketika lupa jaga tutup pintu, masuklah dia. Subhanallah. Fayuqi'uhu, ketika itulah dia kuasai kita. Wa yadhunnu annahu la yastaqbilu rabbah. Dikira syaitan habis engkau. Kuasai kau sekarang. Dikira syaitan kita tidak akan kembali meminta kepada Tuhan kita. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada musuh yang jahil tersebut. Ya, azza wa jalla ba'da, dikiranya habis. Ya, dikira syaitan dengan godaannya kita selesai. Menjadi makhluk yang dia kuasai. Ya, wa anna tilkal waq'ah qad ijtahathu wa ahlakathu. Bagaimana mungkin hal ini dapat menguasai hamba, menghabisi hamba? Wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuh wa afwuh wa maghfiratuh wa ra'a dhalika. Ya, wa ra'a dhalika kulli. Padahal karunia Allah kepada hambanya. Ya. Rahmatnya kepada hambanya, ampunannya, ya, senantiasa ada di belakang itu semua. Udah capek setan menggoda kita, seketika ingat, istighfar, tobat, menangis, Allah sucikan kembali, Allah kokohkan lagi benteng-benteng kita, diusir Allah syaitan, tercampak keluar sana. Subhanallah. Ya, inilah hamba-hamba Allah yang dia jaga. Yang sesekali jempol benteng mereka, tapi segera diusir Allah Subhanahu wa taala makhluk syaitan ini untuk dapat menguasainya. Subhanallah. Jadi siapa hamba Allah yang dijaga Allah ini? Merekalah yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang senantiasa bersyukur ketika dapat nikmat. Yang senantiasa bersabar ketika dapat ujian. Yang senantiasa beristighfar tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mana kira-kira gajian kita? Lanjut. Fa idza arada Allah bi 'abdihi khairan, jika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, fataha lahu min abwabit taubah. Allah bentangkan baginya pintu yang besar namanya pintu taubat. Wan nadam, Allah bukakan baginya pintu penyesalan wal inkisar. Wadzilli waliftiqar, Allah bukakan baginya pintu kehinaan diri, merasa hina dirinya di hadapan Allah, merasa betapa butuhnya dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah kesombongannya. Tatkala dia berdosa, ya Allah, ternyata aku hamba-Mu yang lemah, tak sanggup, aku tergelincir juga. Subhanallah. Orang yang tak pernah buat dosa akan menjadi orang-orang yang sombong. Dengan dosa orang tahu diri, dia hina, dia naif. Subhanallah. Kadang-kadang dosa itu yang menguburkan segala macam dosa-dosa yang dia perbuat dengan tangisannya, dengan rintihannya, dengan penyesalannya. Karena itulah kata para ulama kita, lebih baik seorang berbuat maksiat semalaman pagi dia nangis, merintih, minta ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya, dibandingkan orang yang semalaman dalam sholat malam tersenyum, pagi hari semua dia bocorkan rahasianya kepada manusia. Allahu Akbar. Ya, ini bukan seruan antum buat dosa ya. Berarti Ustaz menyuruh kita berdosa dulu satu malaman. Bukan. Subhanallah. Wal isti'ana bihi. Allah bukakan baginya pintu senantiasa dia bermohon kepada Allah bantuan agar dapat mengusir musuhnya. Wasidqil laja' ilaihi. Ya Allah, buat dia benar-benar jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamit tadarru'i wad du'a, senantiasa merendahkan dirinya berdoa. Wat taqarrubi ilaihi, senantiasa dia dekatkan dirinya kepada Allah. Bima amkana minal hasanat, segala mampu yang dia lakukan, segala yang dia mampu lakukan dari kebaikan dia perbuat untuk menempel kelengahannya ini. Subhanallah. Ma takunu tilkal asyi tilka sayyi'a bihi rahmatuh. Ya, hatta yaqula aduullah ya laitani taraktuhu walam uqi'ah walam uqi'hu. Ya, betapa besarnya rahmat Allah dibandingkan dengan kejelekannya. Dengan taubatnya, penyesalannya selesai. Sehingga syaitan berkata, aduhai capek ku goda dia, sia-sia semua. Kembali dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, satu kali sujud kita syukur kepada Allah, sujud kita beristighfar dengan dosa-dosa penyesalan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa menghapuskan semua kejahatan syaitan, kejelekan syaitan. Dia buat strategi macam-macam menggoda kita, taubat kita hapus semuanya. Nangis syaitan. Allahu Akbar. Ya. Ini bagi hamba-hambanya. Adapun yang bukan hambanya, siapa yang bukan hambanya? Orang munafik menyembah Allah dalam keadaan wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dalam keadaan tertentu. Lagi banyak uang, sembah Allah. Lagi sulit, hilang. Ya. Diajak ngaji, apa ngaji-ngaji? Kau enak, semua sudah siap. Dapur kau berasap, aku ngaji, dapur tak berasap. Ini subhat syaitan. Minan nasi man ya'budullaha ala harfin, menembah Allah dalam keadaan tertentu saja. Ada yang terbalik, ketika susah, masya Allah, sep terdepan, hampir-hampir di lapang pawinya imam. Subhanallah. Ya, ketika susah, diberi ujian kesenangan, hilang. Mana kawan tuh? Udah banyak sekarang perusahaan Ustaz, sibuk dia udah. Tak sempat lagi dia ngaji. Tak sempat lagi, hilang. Subhanallah. Ini manusia yang menyembah Allah ala harfin. Keadaan tertentu. Ketika tergelincir berdosa, udah. Terus dalam gelimang dosa, tak mau keluar daripada lumpur-lumpur dosa. Subhanallah. Ini hamba-hamba yang bukan hamba Allah sejati. Dan ini ciri-ciri kaum munafikin yang ketika dapat nikmat dunia senang. Kata Rasulullah, ta'isa abdu dinar, celaka binasa hamba-hamba dinar. Ta'isa abdu dirham, celaka binasa hamba-hamba dirham. Ta'isa abdul khamila, celaka dan binasalah hamba-hamba ya yang hidup dalam kemewahan. Fa in u'tiya radhi, dalam baju yang bagus-bagus, jika dapat karunia nikmat dunia dia senang. Wa in lam yu'tau sakhit, jika tak diberi dia murka. Ta'isa wan takas, sungguh celaka dia dan akan berbalik keadaannya. Wa idza syika falan tuqish, kalau masuk duri tak akan tercabut. Dapat ujian hilang habis, gugur imannya semua. Ini kaum munafikin dan orang-orang fasik yang imannya lemah, tak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tergencir, jatuh terus kalian. Subhanallah. Tapi yang menyembah Allah dalam segala keadaan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika lalai diingatkan Allah, berdosa diingatkan Allah, segera beristighfar. Diuji dengan nikmat dia bersyukur, diuji penderitaan dia bersabar. Allahu akbar. Wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf. Inilah perkataan sebagian ulama salaf, innal 'abda la ya'malu adh-dhanba yadkhulu bihil jannah. Kata mereka dahulu kala, kadang-kadang hamba gara-gara buat dosa akhirnya dia masuk surga. Jangan salah arti ya. Salah hati bahaya kita. Kata ustaz tuh gara-gara dosa masuk surga, kita hantam aja lah. Wa ya'malul hasanah yadkhulu bihan nar. Itulah seorang hamba gara-gara berbuat baik masuk neraka. Ini kata-kata harus dipahami dengan benar. Subhanallah. Qalu kaifa? Mereka bertanya kepada orang tersebut, kok bisa gitu? Gara-gara berbuat dosa masuk surga, gara-gara buat pahala masuk neraka. Kok begitu? Qalu kaifa dzalik? Qala. Dia menafsirkan perkataannya. Ya'malu dzamba fala yazalu nusba 'ainaihi minhu musfiqan. Dia buat dosa sehingga akhirnya dia menyesal, senantiasa dosa tersebut ada di dua pelupuk matanya. Musfiqan wajilan, membuat dia begitu merasa dirinya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih melihat kenyataan dirinya. Bakian nadiman, membuat dia menangis menyesal. Mustahiyan min rabbih, dia malu, dia tutupkan wajahnya berjumpa dengan Rabbnya, bermunajat kepada Tuhannya Ta'ala. Nah, kisar raksi, dia tundukkan kepalanya. Baina yadaihi, di hadapan Allah. Munkasiral qalbilah, hatinya telah pecah belah, hancur. Dia disebabkan dengan dosa-dosanya. Mengadulah dia kepada Allah akan hatinya yang telah hancur. Subhanallah. Pemilih hati Allah. Ya, begitu gampang bagi Allah menggantikan hati kita yang hancur dengan hati yang baru. Subhanallah. Fa yakunu dzalika dzambu anfa'alahu, maka dosa yang dia buat tadi lebih bermanfaat baginya. Min ta'atin katsirah, daripada ketaatan yang banyak. Bima tarattaba 'alaihi min hadhil umur allati biha ya sa'adatul 'abdi wa falahu. Daripada berbagai macam ketaatan-ketaatan yang banyak ya, yang mana diiringi dengan ujub, bangga ya, ketika dia mengerjakan. Ini yang merusak segala kebaikan ketaatan kita. Lagi zaman selfie ini, begitu mudahnya kita untuk menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Bentar-bentar selfie, alhamdulillah baru berinfak 1 miliar. Bangun ini ya, alhamdulillah baru haji ke-50 kali, dan sejenisnya. Subhanallah. Hatta yakuna dzalika dzanbu sababa dukhulil jannah, dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dia sesali, itu yang membuat dia menjadi masuk surga. Allahu akbar. Wa yaf'alul hasanah, adapun orang yang tadi disebutkan yang buat kebaikan, fala yazalu yamunnu biha ala rabbih, kebaikan-kebaikan yang dia buat membuat dia menjadi takjub, bangga, sehingga seolah-olah dia beri nikmat kepada Tuhannya dengan kebaikannya. Dia kira sudah paten kali dia berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa sombong, besar diri. Ya. Dia kira dengan dialah Islam hidup. Kok tak ada, aku hancur Islam. Dia kira dialah segala-galanya. Subhanallah, besar kepalanya. Wa yatakabbaru biha, sombong dengan kebaikannya. Ini adalah iblis itu. Iblis itu subhanallah, itu bangsa jin yang paling taat, nomor satu, paling baik, paling teladan. Subhanallah. dari alam jin dinaikkan ke alam malaikat karena kebaikannya, ketaatannya, ketundukannya, ibadahnya. Subhanallah. Diciptakan Allah Adam, nih Adam diciptakan dari tanah. Mau semua malaikat sujud kepadanya dan iblis masuk dalam golongan malaikat dalam hal ibadah. Subhanallah. Tunduk kalian semua. Semua tunduk sujud dan itu dibolehkan dalam syariat sebelum kita. Iblis tak mau tunduk. Iblis, kau tak tunduk? Tidak Tuhan. Tak masuk akal aku tunduk kepada makhluk kau ciptakan dari tanah, aku dari api, aku lebat dari benda. Enggak. Ini yang membuat iblis tergelincir. Hapus semua ketaatannya. Dirubah Allah mukanya menjadi muka yang paling jelek. Jasadnya, tubuhnya menjadi tubuh yang paling jelek. Gambarkan kejelekan iblis lebih daripada itu. Subhanallah. Dirubah. Ya, segala macam rahmat Allah SWT yang senantiasa menyelimutinya dalam pakaian rahmat Allah dilepas, diselimuti dengan kehinaan, kutukan, sumpah, serapah hari kiamat. Akbar. Ya, Allah masih banyak berbuat kebaikan kepada iblis. Dia minta tunda. Ya Tuhan, andirni ila yaumi ba'atsun. Berilah aku tangguh sampai hari berbangkit, biarkan ku hidup. Kata Allah, innaka minal mundharin. Silakan, kau berikan hidup sampai hari kiamat. Subhanallah. Tuhan janji seluruh anak keturunan dia jadi musuhku. Tak kujadikan sebanyak-banyak sebagai pengikutku kelak di hari kiamat. Wah, Akbar. Ini yang membuat iblis hancur. Gara-gara kesombongan. Lihat Adam. Salah. Allah Akbar. Makan dia buah yang Allah larang. Tunduk kepada Allah, nangis, merintih. Berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, sungguh kami menzalimi diri kami. Satu kali kesalahan, nyesal. Jika tidak kau ampunkan kami, kau rahmati kami, habis kami. Merugilah kami. Tuhan ampuni kami. Allah ampunkan yang ini berbuat dosa. Allah ampunkan. Diangkat derajatnya setelah buat dosa dengan taubatnya kepada Allah. Yang satu lagi, subhanallah, dengan segala macam kebaikannya yang dia sombong dengannya, dirubah menjadi makhluk yang paling hina, diusir, dicampakkan Allah daripada rahmatnya. Iya dan billah. Ya, tapi jangan pula antum salah. Kalau gitu jadi iblis dulu lah kita. Nanti baru bertobat. Tidak. Ya. Kemudian, وهذا معنى قول بعض السلف يا kemudian ويفعل حسنة فلا يزال يمن بها على ربه. Orang yang kedua ini terus buat banyak kebaikan-kebaikan, tapi dia merasa hebat di hadapan Tuhannya, memberikan nikmat kepada Tuhannya. ويتكبر بها, sombong dengan kebaikannya. Ya, ويرى نفسه ويعجب بها, dia lihat dirinya, dia pun kagum, oh hebat aku. Ya, tengok semua dakwah, kalau enggak aku masukkan di sana uangku, wih, tak hidup cahayanya. Semenjak mana-mana ku siram dengan uangku, cahaya dakwah di mana-mana tersebar. Siapa aku ini? Subhanallah. Kalau bukan aku, mati negeri tersebut dakwahnya. Aku yang hidupkan, aku yang paling paten, aku yang paling mulia, yang paling payah ujiannya. Subhanallah. Sehingga dia lihat dirinya dengan kacamata kesombongan. وَيَسْتَطِيلُ بِهَا وَيَقُولُ فَعَلْتُ فَعَلْتُ. Dalam hati dia berkata, aku yang buat, aku, karena aku, karena aku. Ya. فَيُرِثُهُ مِنَ الْعَجَبِ وَالْكِبْرِ. Lahirlah daripada hal tersebut sifat bangga, sifat sombong. وَالْفَخْرِ وَالْإِسْتِطَالَةِ. Ya. مَا يَكُونُ سَبَبَ هَلَكِ. Itu yang membuat sebab dia binasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faidha aradallahu bita'ala bihadhal miskini khairan ibtalahu. Jika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya yang miskin tersebut, Allah ujilah dia. Bi amrin yaksiruhu bihi. Ya, dengan berbagai macam ujian yang membuat dia benar-benar hancur lebur. Subhanallah. Dalam kehinaan diuji Allah lah dia. Subhanallah, dengan segala macam ujian agar tunduk kepalanya, tak lagi menyombongkan dirinya, tak membusungkan dadanya. Wa yadhillu bihi 'unuqah, menghinakan lehernya. Wa yasghuru bihi nafsahu, indah membuat kecil dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang sebut Allah ingin kebaikan, kebaikan Allah bukakan baginya pintu kehinaan diri dengan berbagai macam cara. Tiba-tiba habis semua hartanya, habis tumpur, ditipu orang. Subhanallah. Tunduklah dia, sujudlah dia, merintihlah dia, Allah, ujian-ujianmu. Kembali kepada Allah. Ini hamba Allah inginkan banget kebaikan. Subhanallah. Ya. Sombong dengan sepak terjang dalam dakwah. Dihinakan Allah dengan berbagai macam cara. Tunduklah dia, sujudlah dia, merintihlah dia, tobatlah dia. Berarti ini orang Allah inginkan baginya kebaikan. Wa in arada bihi ghaira dhalik, jika Allah inginkan kejelekan bagi hamba tersebut, ya, khalahu wa ujbahu wa kibrahu, dibiarkan Allah terus dalam kesombongan. Tak dibuat Allah tunduk kepalanya, terus diberikan kekayaan, diberikan jabatan, kenikmatan, dan segala macam. Ya, wahada wal khudlanul mujibu lihalaki. Inilah ternyata kehinaan yang menggiring dia pada kebinasaan. Fa innal arifina, satu paragraf lagi masih boleh ya? Masih boleh kan? Tapi panjang. Harus sabar menimba ilmu ini. Sabar nunggu guru minum. Fa innal arifina kulluhum mujmi'un. Semua ahli ma'rifat sepakat. Kita selalu dengar kata-kata ahli ma'rifat kan? Ya, Muqayyim selalu sebutkan. Ya. Ahli ma'rifat. Fa innal arifina. Sesungguhnya orang-orang ahli ma'rifat sepakat. Ala anna at-tawfiqah. Tawfiq itu an la yakilakallahu ta'ala ila nafsika. Tawfiq itu ketika Allah tidak serahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Tidak. Ya. Wal khudlan. Sepakat para ulama ahli ma'rifat yang namanya kehinaan. An yakilakallahu ta'ala ila nafsika. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala biarkan engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Tidak sedikit pun dia peduli denganmu lagi. Itulah kehinaan ketika engkau ditinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faman aradallahu bi khairan fatahalahu baba dhulli wal inkisar. Barang siapa Allah yang ingin kebaikan, Allah bukakan punya pintu kehinaan. Ya, keterpurukan diri. Wadawamal laja' ilallah, akhirnya dia pun senantiasa kembali merintih kepada Allah Ta'ala. Wal iftiqar ilaih, merasa butuh dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, bantuan Allah. Waru'yati uyubi nafsihi wa jahliha, akhirnya dia selalu melihat betapa naifnya dirinya, jahilnya dirinya. Ya, wa'udwaniha, betapa dirinya selalu melampaui batas yang membuat dia terus menyesal, bertaubat. Ya. Wa musyahalati fadli rabbih. Akhirnya Allah giring dia senantiasa melihat, menyaksikan, mengikrarkan alangkah banyak karunia Tuhannya kepadanya. Wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ghinahu wa hamdih. Dia lihatlah akhirnya alangkah banyaknya kebaikan Tuhan, karunia Tuhan kepadanya, rahmat Tuhan, kedermawanan Tuhan, keampunan daripada Tuhan. Subhanallah. Fal 'arifu sa'irun ila Allah Ta'ala baina hadzainil janahaini. Maka ahli ma'rifat berjalan kepada Allah, ya, benar-benar dengan dua sayap ini, dengan dua perkara ini. Dia akan terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan burung yang terbang dengan dua sayap sampai ke tujuan. Kalau patah satu sayapnya, jatuhlah burung. Maka ahli ma'rifat terbang menuju Allah dengan dua sayap ini. Sayap pertama, sayap melihat alangkah banyaknya kenaifan dirinya, dosa-dosanya, kesombongannya, kebanggaannya. Ya, membuat dia merintih, menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melihat diri dalam lumuran dosa-dosa, tak sempurna menyembah Allah jalla wa ala. Selalu pun kalau menyembah Allah, bangga yang ada di hatinya selalu membuat dia menyesal, merintih. Sayap yang kedua, dia selalu melihat alangkah besar nikmat Allah padanya, karunia Allah kepadanya yang mengangkatnya daripada keterpurukan dan menyelamatkannya. Inilah dua hal bagikan sayap yang membuat dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La yumkinuhu an yasira illa bihima, tak akan mungkin hamba itu sampai kepada Allah kecuali dengan dua sayap ini. Dengan dua perkara ini, melihat banyak dosa, kekurangan, kekhilafan, dan melihat alangkah banyaknya karunia Allah padanya yang tak sempurna dia syukuri. Tak sempurna dia ya syukuri dengan sepenuh hati. Famata fatahu wahidun minhuma fahuwa kattairil ladhi faqada ahada janahai. Ketika hilang satu daripada dua bakar tersebut, maka perumpamaan demikian burung yang terbang dengan satu sayap. Subhanallah. Ya, inilah yang melahirkan perkara yang kita sebut dengan nama perkara khauf raja. Ikhwati fillah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita. Belum lagi sampai jam 6, 5 menit lagi. Tak apalah, nabi diskon pagi hari ini. InsyaAllah bila-bila masa kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.